الحمد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أخوتي في الله حاضرين جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita رياض الصالحين karya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, memasuki bab yang beliau sebutkan Al-Walil Adil, tentang seorang wali atau seorang pemimpin yang adil. Di dalam bab beliau bawakan dua ayat, yaitu di An-Nahl 90 firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan ihsan, kebaikan. Juga dalam Hujurat 9, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan adillah, karena sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang adil. Adil, keadilan yang Allah perintah, para ulama sebutkan mencakup keadilan dalam hak Allah, juga mencakup keadilan pada hak manusia atau hak sesamanya antara manusia yang satu dengan yang lain. Maka keadilan berarti penunaian hukuk, hak-hak secara utuh dan sempurna, di mana seorang hamba muslim mukmin menjalankan apa yang Allah wajibkan padanya, baik itu hak harta pada hartanya, pada badannya, tubuhnya, maupun pada keduanya, pada harta maupun juga pada tubuhnya, sama keduanya, harta maupun tubuhnya, terkait hak-hak Allah maupun hak sesamanya, dia tunaikan dengan baik dan sempurna. Dalam hal ini, setiap wali, setiap pemimpin, karena babnya wali, al-adil, pemimpin, menunaikan keadilan dalam pengertian yang telah tersebut di atas kepada yang di bawah kepemimpinannya, baik itu wilayatul kubra, kepemimpinan terbesar, tertinggi, raja, khalifah, pemimpin semacam itu, ataupun itu wilayatul qadha, kepemimpinan dalam masalah hukum, mahkamah. Dan begitu pula wakil-wakil atau bawahan pimpinan terbesar atau tertinggi. Ini masuk di dalam hal itu para menteri, gubernur, dan yang di bawahnya semua. Maka termasuk keadilan yang Allah wajibkan dalam kitabnya, juga melalui lisan Rasulnya, adil dalam muamalat, dalam akad jual beli dan muamalah lain, hutang piutang, pinjam meminjam, sewa, dan yang semisalnya, kamu tunaikan hak orang lain dalam perkara-perkara itu dan tidak kamu kurangi sedikit pun, tidak kamu rugikan mereka, tidak kamu tipu, tidak kamu khianati, tidak kamu zalimi. Maka keadilan hukumnya wajib. Innallaha ya'muru bil 'adl. Allah perintahkan kalian untuk adil. Ini wajib pada hak Allah maupun hak manusia. Wal ihsan, dan Allah perintahkan kalian untuk ihsan. Al ihsan fadilah. Ihsan itu keutamaan, sunnah, karena nilai lebih dari kebaikan atau bakti, kemakrufan yang kamu berikan kepada yang lain. Sama bentuknya umum, baik itu harta, dengan harta, dengan tenagamu, jasadmu, terlebih-lebih dengan ilmu, karena semua itu ihsan. Kamu berikan manfaat, kebaikan kepada orang lain, termasuk pengajaran ilmu kepada orang, segala bentuk manfaat yang berguna bagi mereka. Maka masuk pula di dalam pengertian ihsan, ihsan kepada makhluk lain, binatang, bahkan baik yang dimakan maupun itu binatang yang tidak dimakan, yang haram untuk dimakan. Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, la yahillu lak an tu'dhiya khinziran wala kalban. Enggak halal bagimu kamu mengganggu, maaf, babi atau anjing sekalipun. Ya, binatang najis, haram, tapi bukan berarti boleh disakiti dan diperlakukan semena-mena, dipukul, di ini, di setrum mungkin atau diapakan, haram. Karena itu bertentangan dengan ihsan yang Allah perintahkan kepada hambanya. Di dalam ayat yang kedua Nawawi bawakan, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan adillah, karena sungguhnya Allah cinta kepada orang yang adil. Ini Allah sebutkan ayat dalam konteks mendamaikan dua kelompok mukmin yang bertikai, berperang. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl. Damaikan dengan adil. Kemudian baru Allah katakan wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Adillah, karena Allah cinta kepada orang-orang yang adil dalam hukumnya terhadap orang lain dan dalam segala urusannya, terutama urusan kepemimpinan yang dia pegang, dia dipercaya, dipilih atau ditunjuk sebagai pemimpin dalam wilayah tertinggi maupun yang di bawah itu. Dia adil, muqsit, dan Allah cinta kepada setiap muqsitin yang adil. Makanya kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, termasuk di dalam ayat muqsitin, orang-orang yang adil yang Allah cintai, keadilan seorang suami kepada keluarganya, menunaikan hak-hak mereka kepada istrinya, kepada anaknya, baik itu hak-hak wajib ataupun itu yang mustahab, terlebih jika dia punya istri lebih dari satu. Allah wajibkan, Allah perintahkan untuk dia adil. Begitu pula kepada anak-anaknya semua. Makanya disebutkan anjuran untuk adil kepada anak dalam segala sesuatu, bahkan itu urusan mencium. Ini kamu cium yang satu, kamu cium semua anak-anakmu, sehingga tidak ada yang iri atau berburuk sangka, kenapa fulan adik kakakku dicium, aku enggak, begini begitu. Begitu pula dalam pemberian hadiah dan yang lain-lainnya, segala sesuatunya Allah cinta kepada mereka yang adil. Oleh sebab itu di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan tentang keutamaan adil ini, al-muqsitun indallah ala manabira min nur alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Orang yang adil di sisi Allah kelak di akhirat, Allah letakkan di tempat yang tinggi dari cahaya. Allah letakkan mereka di tempat yang tinggi dari cahaya. Orang-orang yang adil dalam hukumnya, dalam keluarganya, dalam kepemimpinannya. Memang itu sekilas tentang keutamaan keadilan yang Allah perintahkan kepada segenap hambanya. Kemudian Nawawi bawakan hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang Allah naungi mereka dalam naungannya di hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Imamun adil, seorang imam, pemimpin yang adil. Wasyab, nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, seorang pemuda yang tumbuh kembang dalam ibadah pada Allah. Warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yang ketiga, seseorang yang kalbunya tergantung di masjid. Warajulani tahaba fil ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, karena Allah mereka bertemu, bersaudara, karena Allah pula mereka berpisah. Warajulun da'athum ra'ah dhatu mansab wa jamal faqala inni akhafullah. Lalu seorang yang diajak atau digoda oleh seorang wanita yang punya kecantikan dan kedudukan untuk bermaksiat, tapi dia katakan aku takut kepada Allah. Warajulun tasaddaqa bisadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Yang keenam, orang yang bersedekah dia sembunyikan hingga tangan kirinya pun tidak mengetahui yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Warajulun dzakarallaha khalian fa fadhat 'ainah. Yang ketujuh, seorang yang ingat kepada Allah di kala sendiri Lalu berlinanglah air matanya, menangis karena takut kepada Allah. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya. Hadis ini seperti yang tersebutkan sebelumnya tadi, mencakup kalau potongan yang pertama imamun adil, setiap wali yang memimpin urusan kaum muslimin. Allah wajibkan hal itu terkhusus kepada pemimpin yang berkuasa, lebih ditekankan kewajibannya karena kedzaliman dari mereka akan menimbulkan kebencian, kekacauan, walaupun tentunya Muslim diperintah untuk tetap bersabar jika seandainya pemimpinnya zalim atau tidak adil. Itu yang Rasulullah wasiatkan kepada umatnya, innakum satalqawna ba'di atharah. Kalian, umatku ini, akan menjumpai setelahku atharah, pemimpin-pemimpin yang mementingkan urusan pribadinya, kepentingan dirinya sendiri. Fasbiru hatta talqauni alal haud. Yang Rasul wasiatkan, jika kalian dapati itu, sabarlah sampai kalian menjumpai aku di telaga kelak di akhirat. Nasallallahu min fadli. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kesabaran menghadapi kedzaliman mereka itu sampai mati, sampai ajal menjemput seorang mukmin. Maka tidak benar sama sekali ungkapan sebagian orang, sabar ya sabar, tapi sabar ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Batas kesabaran itu Rasul katakan hatta talqauni alal haud, sampai kalian menjumpai aku di telaga nanti di akhirat, berarti sampai mati. Itu batas kesabaranmu. Kalau kamu sudah mati, naam, itu batasnya sudah selesai. Ketika kamu telah meninggal dunia. Adapun selama hidup enggak ada batas kesabaran. Ya sabar orang, disuruh sabar, disuruh ini. Kita terus diinjak-injak, kita terus didolimi, kita, hak-hak kita dirampas, ini. Kesabaran orang ada batasnya, tidak ada batasnya. Kesabaranmu tidak ada batasnya. Batasannya adalah kematianmu. Sampai nanti di akhirat, kamu dibangkitkan. Jika kamu bersabar, tidak mencela, tidak memerangi, melawan dan menentang pemimpinmu yang memerintah, kamu akan jumpai Rasulullah SAW di telaga beliau. Karena kamu telah taat kepada perintah dan wasiat Rasulullah SAW. Telaga beliau, barang siapa yang meminumnya, Rasulullah katakan tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Hafidz Ibnu Hajar sebutkan itu isyarat berarti dia masuk surga. Karena hanya di surga yang tidak ada dahaga selama-lamanya. Berarti fadilah besar. Balasan besar. Layaknya pahala atau balasan-balasan yang besar tentunya karena amalan yang juga besar atau berat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala." Besarnya balasan ini pahala kebaikan itu sesuai dengan besar atau beratnya ujian. Ujiannya semakin berat, semakin besar, ya semakin besar pula dengan itu ganjaran, pahala, balasan, kenikmatan yang Allah berikan padamu. Wahakadha. Dalam syariat banyak. Berarti memang berat, dan memang berat. Cenderungnya orang gak akan terima, wong itu hak dia yang tidak diberikan. Bagaimana dia ditindas, bagaimana dia dizalimi, bagaimana sakit hati dia, pegel, marah, tersinggung. Tapi di situ keutamaan seorang mukmin, sabar. Pahit getir memang. Makanya pahalanya pun besar. Telaga Rasulullah SAW. Menemui Rasulullah SAW di sana. Yang airnya mengalir dari Al-Kautsar. Yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulnya SAW. Kembali kepada hadis. Allah, maaf, Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan pemimpin yang adil, di mana dia tidak akan bedakan dalam hukumnya, dalam kepemimpinannya, tidak dia bedakan yang kaya karena kekayaannya atau yang miskin karena kemiskinannya, yang fulan karena kedekatannya, karena kekerabatan ada dengan dia, hubungan. Oleh sebab itu qadhi tadi termasuk wilayah kepemimpinan, hakim. Para ulama sebutkan harus adil dalam hukumnya. Bahkan kalaupun yang bermasalah adalah seorang muslim dengan kafir sedang bertikai, sedang berselisih, yang satu muslim, yang satu kafir, harus adil. Tidak boleh dibedakan karena ini kafir kemudian disia-siakan hak-haknya atau ditelantarkan oleh muslim dikasih kelebihan, tidak. Adil dalam segalanya, bahkan mencakup sampai zahullahir. Para ulama sebutkan dalam masalah hakim, nah, urusan duduk tidak boleh dibedakan. Misalnya karena ini kafir ditaruh di bawah atau di belakang sana, karena ini mukmin muslim lebih didekatkan, kasih kursi yang layak, yang bagus, enggak boleh. Begitu pula dalam berbicara. Ya, karena ini muslim ramah tamah dengannya, gimana apa keluhanmu, Nanti yang kafir omongannya kasar, enggak boleh, enggak adil berarti dia. Begitu pula sorot mata tajam kalau kepada yang kafir misalnya melotot, apa kamu? Ini gini. Kepada si muslim lemah lembut gini, enggak boleh. Sejauh itu rahmatnya dan adilnya syariah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan keadilan pada umatnya. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Dalam hadis Rasulullah sebutkan ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. 7 golongan dinaungi oleh Allah dalam dengan naungannya di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Penyebutan angka di sini para ulama sebutkan tidak ada maknanya, tidak ada mafhumnya. Dalam artian yang dinaungi oleh Allah di hari itu yang tiada naungan kecuali naungan Allah tidak hanya 7 kelompok ini. Agar tidak difahami misalnya, berarti selain 7 kelompok yang dimaksud di dalam hadis tidak akan mendapat naungan Allah. Karena disebutkan di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah di akhirat. Tidak. Karena riwayat-riwayat lain menyebutkan ada beberapa orang, beberapa golongan lain karena amalannya juga, yang juga dinaungi oleh Allah. Dengan naungannya di hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan mereka lebih dari 20 macam orang dengan kriteria amalan mereka masing-masing. Seperti 7 ini kan, imam yang adil, pemuda yang berkembang, tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, 2 orang yang saling mencintai, ini kan masing-masing amalan, 7. Kalau dikumpulkan dalam sunnah, dalam hadis, lebih dari 20 kata Hafidh. Makanya penyebutan 7 ini tidak ada mafhumnya. Yang dimaksud tadi, golongan yang dinaungi oleh Allah lebih dari 7. Nanti akan kita sebutkan penukilan para ulama siapa saja selain dari yang tersebutkan dalam hadis Abu Hurairah ini. 7 golongan tersebut. Hanya saja Rasul sebutkan 7 golongan seperti hadis ini yang dinaungi oleh Allah sesuai dengan keadaan, sesuai dengan situasi, kondisi tertentu yang karenanya kemudian Rasulullah sebutkan ada 7 golongan yang mereka dinaungi oleh Allah, mereka adalah ini. Tidak berarti Rasulullah membatasi hanya itu sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa, dan itu iman tentunya, manusia di padang mahsyar dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah hufatan, uratan, ghurlan, buhma. Demikian hadis menyebutkan. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah, manusia dikumpulkan di mahsyar hufatan, tanpa alas kaki, uratan, telanjang bulat tanpa sehelai benang di tubuhnya, ghurlan, dalam keadaan belum dikhitan, buhma, dalam keadaan pula tidak membawa apapun juga dari dunianya. Lalu Rasul sebutkan kama bada'na awwala khalqin nu'idu, firman Allah, sebagaimana awal kami ciptakan mereka seperti itu kami kembalikan ciptaannya. Manusia lahir tanpa alas kaki, telanjang bulat, belum dikhitan lahir, dan tidak membawa apa-apa. Bawa apa dia lahir? Seperti itu pula dia dikembalikan di yaumul qiyamah, tanpa alas kaki, telanjang, belum dikhitan, dan tidak membawa apa-apa. Masing-masing hanya mempertanggungjawabkan amalannya selama di dunia. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Allah naungi mereka di hari itu dalam naungan Allah. Yang dimaksud naungan di sini, naungan yang Allah ciptakan untuk mereka. Allah ciptakan naungan yang menaungi mereka. Dijelaskan demikian karena di yaumul qiyamah tidak ada sesuatu yang bisa menaungi mereka layaknya di dunia. Kita tahu di akhirat panas dan matahari didekatkan sampai sejengkal di atas kepala orang, sampai satu mil di atas kepala orang, panas yang luar biasa, mereka tenggelam dalam keringatnya. Kalau di dunia panas, siang hari misalnya terik, matahari begitu menyengat, orang masih bisa berlindung di bawah naungan pohon sejuk, atau berlindung di bawah naungan bangunan, atap, dan semisalnya. Di akhirat gak akan ada. Mau bernaung di mana dia? Gak ada, abadan. Hanya orang-orang tertentu ini yang kemudian Rasul sebutkan Allah ciptakan naungan, Allah permudah untuk itu kemudian menaungi mereka, melindungi mereka dari panas yang sedemikian rupa di akhirat. Hakikatnya bagaimana tentunya hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas itu menaungi mereka. Dzil yang menaungi dan melindungi mereka. Yang pertama Rasulullah sebutkan imamun adil. Dari tujuh golongan ini, imam yang adil. Tentunya kriteria keadilan pada seorang imam yang terpenting dan nomor satu untuk dia terapkan syariat Allah kepada umatnya atau rakyatnya, karena syariat Allah lah yang adil, yang menjamin dan memberi keadilan kepada umat manusia. Di dalam hadis dimulai penyebutan imamun adil, kata Nawawi rahimahullahu ta'ala, hal ini penting karena banyaknya kemaslahatan yang muncul atau didapati dari seorang imam. Banyaknya manfaat yang didapati dengan adanya seorang pemimpin, pemerintah. Makanya pertama yang Rasulullah sebut ini, dibanding yang lain-lain. Yang lain terkadang mungkin manfaatnya pasif atau terbatas pada dirinya. Artinya hanya dia yang dapat manfaat itu. Kebaikan memang tentunya, tetapi hanya dia yang dapat. Beda dengan seorang imam yang adil. Pemimpin kalau sudah adil, yang merasakan dan mendapat itu banyak pihak. Merata kemaslahatan dan kemakmuran karenanya. Makanya pertama Rasulullah sebut dia seorang imam yang adil. Wasyab nasya'a bi'ibadatillah. Lalu yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah. Disebutkan demikian karena godaan pada anak muda tentu jauh lebih besar, dorongan syahwat dibanding yang sudah tua, yang lebih muda atau anak muda jauh lebih besar godaannya. Usia-usia muda, nah, darahnya seorang pemuda cenderung ingin foya-foya, inginnya bebas dan melakukan apapun semaunya, menuruti syahwatnya. Muda, anak muda. Makanya termasuk golongan yang dinaungi oleh Allah, pemuda yang dia tumbuh, kembang, tapi dalam ibadah kepada Allah, dalam ketaatan, dalam istiqamah, di atas sunnah. Makanya para ulama salaf katakan, tanda kebahagiaan seorang pemuda jika dia di awal istiqomahnya terbimbing kepada seorang imam sunnah, sehingga dia berjalan di atas sunnah Nabi. Tidak hanya semangat hampa, tidak hanya bahkan ngawur dalam beragama, tapi tidak, terbimbing dengan sunnah, terbimbing dengan agama yang benar, tuntunan dan ajaran Rasul SAW. Tanda kebahagiaan dia sudah, awal dia ngerti agama, perhatian sama agama, semangat dengan agamanya, yang membimbing dia, yang tokoh yang dia segani, yang dia senangi, yang dia tiru, yang dia toladani, seorang yang di atas sunnah. Selamat dia. Dan itu insya Allah sampai akhir hayatnya. Tapi kalau sudah dari awal dia semangat, mulai semangat agama, mulai perhatian pada agamanya, ternyata yang dia kagumi, yang jadi toladan bagi dia, na'udzubillah, tokoh-tokoh kesesatan, rusak agamanya. Orang bisa putus asa dari orang semacam ini. Mudah-mudahan kita semua dan anak keturunan kita dijauhkan dari yang semacam itu. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelompok kedua atau golongan kedua yang Rasulullah sebutkan dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi, karena dorongan menyimpang, dorongan bermaksiat lebih besar pada pemuda. Tapi hidayah Allah, taufik Allah berikan padanya, akan selamat, terbimbing di atas sunnah. Kita cukupkan sampai sini dulu golongan yang kedua. Insyaallah yang ketiga dan berikutnya menyusul karena waktu adzan masuk. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.